إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan pagi hari ini, kita menjelang siang ini, kita bisa melanjutkan ta'lim kita di tempat ini, masih dengan kitab yang sama, kitab yang berjudul dengan Al-Bid'atu Dhabituha wa atharuha sayyi'u fil ummah, tentang bid'ah, ketentuan-ketentuannya dan pengaruh buruknya terhadap umat manusia. Sampai pada halaman yang keberapa? Ada yang ikuti? 13. Baris yang mana? Rahu al-Imam Muslim itu wa mithluhu hadith dhaif alladhi sanadkuru fi ma ba'du. Wa ba'da an 'arafna an-nahya 'anil bid'i wa tahdhira minha, fama al-bid'atu wa ma dhabituha أو حدها الذي تعرف به وفيما تكون. وبعد dan setelah, an arafna, kita mengetahui, setelah kita mengetahui larangan, an-nahi, larangan dari bid'ah-bid'ah, wa tahdhiru minha, dan setelah kita mengerti diperingatkannya kita dari bahaya bid'ah. Famal bid'atu, kalau demikian apa itu bid'ah? Apa bid'ah itu? Wa madhabituha, dan apa saja ketentuan-ketentuannya? Au hadduha, atau definisinya. Apa definisinya? Alladhi tu'rafu bihi, definisi yang dengannya bisa diketahui sesuatu itu bid'ah. Apa definisinya? Sehingga dengan definisi itu bisa diketahui sesuatu itu bid'ah atau bukannya. Wa fi ma takun, dan terjadi pada apa bid'ah itu. Yang pertama, kita akan masuk langsung kepada uraian dari beliau. Ta'riful bid'ati. Ta'riful bid'ati artinya definisi pengertian tentang bid'ah. Al-bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa adalah al-ikhtira'u ala ghairi mithalin sabikin. Al-ikhtira'u, mengada-ada sesuatu, ala ghairi mithalin, yang tidak ada contoh sabikin yang mendahuluinya. Sesuatu yang diada-adakan yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Ini bid'ah secara apa? Bahasa. Ta'riful bid'ah secara bahasa. Sehingga bisa berkaitan dengan urusan duniawi, yang sesuatu dulu tidak ada, kemudian ada, itu pun bid'ah secara bahasa. Seperti mamanya apa? Mukabirus saut, pengeras suara, ya, kendaraan, dan yang lainnya. Dulu tidak ada, kemudian ada. Ini pun secara bahasa termasuk dalam lafaz apa? Bid'ah. Wa minhu contohnya, contoh kalimat bid'ah. Contoh kalimat bid'ah adalah qalu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawat arti badi'us samawat ay mukhtara'uhuma. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, min ghairi mithalin sabikin, tanpa adanya contoh sebelumnya, tanpa adanya yang semisalnya sabikin yang mendahulunya atau sebelumnya. Ini contoh kalimat apa? Bid'ah. Dari kalimat bada'a, badi'. Bisa mengikuti? Ya, jelas insyaAllah ya. Wa yuqal, dan dikatakan dengan ungkapan bahasa Arab, ibtada'a fulanun bid'atan. Ibtada'a fulanun bid'atan. Seseorang fulan ibtada'a mengada-ada sebuah bid'ah. Ibtada'a adalah membuat, mengada-ada bid'atan, sebuah bid'ah. Yakni maksud kalimat ini adalah, kalau ada kalimat si fulan membuat bid'ah, kalimat ini yang dimaukan dengannya adalah ibtada'a tariqatan lam yasbiqhu ilaihi sabiqun. Yakni maksudnya adalah ibtada'a, orang tersebut telah membuat atau mengada-adakan sebuah tariqah, sebuah cara, lam yasbiqhu ilaihi sabiqun, yang belum pernah ada seorang pun yang mendahuluinya. Sampai sini perhatikan, saya jelaskan sedikit. Kalimat ini wa ikhwan, bahasa Arab ibtada'a, seseorang membikin-bikin, mengada-ada. Secara bahasa mencakup urusan duniawi dan urusan diniyah. Ya, urusan duniawi hukumnya boleh mengada-ada sesuatu yang mubah. Adapun kalau mengada-ada dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari Nabi, ini hukumnya haram. Sehingga kalau ada kalimat ibtada'a fulan bid'atan, seseorang mengada-adakan sebuah bid'ah, kalau yang dimaukan adalah urusan duniawiyah, dia menciptakan sebuah hasil karya yang belum pernah ada yang semisal itu. Urusan apa itu? Duniawi. Cocok tanam apa? Padi umpamanya. Oh, enggak masalah. Memang dulu belum modern, sekarang ada model modern. Ya silakan. Tapi kalau yang dimaksudkan ibtada'a fulan bid'atan dalam urusan diniyah, seseorang membuat sebuah jalan tersendiri yang belum ada contohnya sebelumnya dalam urusan apa? Agama. Wah, ini haram. Kenapa demikian? Kenapa kok haram? Bukankah itu malah justru bok lebih main? Wah, ada modifikasi kok, penambahan dan dibikin corak, masih sih enggak boleh. Sudah kita lewati pembahasan bahwasanya Allah mengharuskan kita untuk mengikuti yang diwahyukan saja. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikut sajalah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, dan jangan akan mengikuti selain itu. Allah membatasi kita dalam beragama dengan wahyu, dan Allah mengharapkan kita untuk mengikuti yang selain wahyu. Maka bid'ah itu termasuk selain wahyu. Karena itu hukumnya apa? Haram. Bisa difahami hadirin? Ya. Model-model urusan duniawi silakan. Warna-warni, corak cara duniawi silakan. Semakin banyak corak mungkin semakin bagus. Tapi kalau beragama, tidak. Ya, beragama tidak diperbolehkan. Ada beberapa orang memiliki faham, enggak apa-apa bid'ah itu, toh tambah dunia apa, dunia Islamiah bertambah, hasanah dunia Islamiah berkembang, tidak jumud kayak zaman Nabi Tok, itu malah salah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wahada amrun badi'un, wahada amrun badi'un. Dan ini adalah perkara yang badi, perkara yang baru. Kalau ada kalimat hada amrun badi, ini perkara yang baru, menunjukkan bahwa sebelumnya belum ada hal itu. Kalimat hada amrun badi itu sama dengan hada amrun bid'ah. Ini adalah hal yang apa? Bid'ah, sama. Hal yang baru, yang belum ada contohnya sebelumnya. Yuqal fi syai'il mustahsin atau mustahsan alladhi la mithala lahu fil husni. Wa min hadha al ma'na summiyat al bid'atu bid'atan. Juga dikatakan pula kalimat ini fi syai'il mustahsan, sesuatu yang dianggap baik. Sesuatu yang dianggap baik, yang tidak ada semisalnya dalam kebaikan. Ini juga bisa disebut dengan badi. Wa min hadzal ma'na, dan dari makna inilah bid'ah itu dikatakan bid'ah, karena memang amalan yang bid'ah itu tidak ada contoh sebelumnya dari Rasul. Sehingga letak kecocokan bid'ah yang secara syar'i maknanya adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, cocok dengan pembahasan secara bahasa. Sesuatu itu tidak ada contoh sebelumnya dari Nabi, maka itulah yang namanya al-bid'atu. Kebanyakan bid'ah, untuk memperhatikan saya sedikit terangkan, itu munculnya dari sisi istihsan. Istihsan itu apa? Menganggap baik sesuatu. Ketika sesuatu itu dipandang baik oleh manusia, maka manusia pun akan mengamalkannya dan meyakini itu bagian dari ibadah. Inilah pintu yang terbuka lebar-lebar manusia jatuh pada bid'ah. Dia tidak mau mengikuti kaidah wajibnya untuk berislam seperti Islamnya Nabi. Dia tidak memiliki kaidah itu. Yang penting baik, maka mereka melakukannya. Apalagi didukung dengan riwayat, walaupun itu yang lemah, yang dhaif. Ya, seperti puasa di bulan Rajab. Beberapa guru-guru mereka, kaum sufi dalam ceramahnya, mengatakan puasa satu hari di bulan Rajab itu sama dengan 1000 hari. Kalau 2 hari sama dengan 2000 hari. Para ulama ahli sunnah mengatakan tidak ada hadis satu pun yang sahih pengkhususan puasa di bulan apa? Rajab. Yang ada puasa seperti puasa di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian fastighrajuha lisuluki 'alayha huwa al-ibtida' wa hay'atuha hiya al-bid'atu wa qad yusamma al-'amalu al-ma'mul 'ala dhalika al-wajh bid'ah. Fastighrajuha lisuluk artinya mengeluarkan sesuatu atau menampakkan, ya, memunculkan sesuatu lisuluk alia untuk dilakukan, untuk diamalkan, ini bahasa Arabnya ibtidak. Ibtidak. Pengada-adaan. Berarti apa? Masdarnya. Nama sebuah perbuatan. Orang ini mengada-adakan. Ini secara bahasa disebut dengan ibtidak. Wahyatuha, adapun bentuk perbuatannya, hiyal bid'atu, itu disebut dengan bid'ah. Perbuatannya itu disebut dengan bid'ah. Adapun nama seorang yang mengada-ada itu adalah ibtidak. Pemina dal makna sumyal amalu alladhi la dalila alayhi fi syar'i bid'atun. Famin hadzal ma'na, maka dari makna inilah, dari makna pengertian bid'ah seperti tadi di atas, sumyal amal, maka diberikanlah nama sebuah amalan alladhi la dalila alayhi, yang tidak ada dalilnya padanya, fi syar'i, secara syar'i disebut dengan bid'ah. Sebuah amalan yang tidak ada dalilnya fi syar'i, dalam syariat kita, itu disebut dengan istilah apa? Bid'ah. Sekarang kita masuk pada definisi bid'ah secara syar'i. Fal bid'atu fi syar'i, pengertian bid'ah secara syar'i. Tariqatun fid dini muhtara'atun tudahi syar'iyyati yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Maka bid'ah secara syar'i artinya adalah tariqatun fid din, sebuah jalan dalam beragama, faham, aliran, pemikiran, cara, ini masuk dalam pengertian tariqatun, sebuah jalan fid din dalam beragama, muhtara'atun, yang diada-adakan. Tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat, mirip-mirip dengan syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, yuqsadu artinya dimaksudkan dengan melakukannya, yuqsad dimaksudkan bisuluk dengan melakukannya adalah mubalaghah, berlebih-lebihan dalam berta'abbud, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi bid'ah secara syar'i. Kita langsung masuk dulu, nanti saya akan jelaskan. وهذا التعريف يشمل أو يشمل كل ما أحدث في الدين mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Definisi ini mencangkup, yashmal, mencangkup kullu ma ahdatha, semua, apa saja, kul itu semua, ma apa saja, ahdatha fiddin yang diada-adakan dalam urusan agama, mimma la asla lahu fi syari'ah, dari hal-hal yang tidak ada asalnya dalam syariah, yadullu alaih, yang menunjukkan akan amalan tersebut. Sehingga definisi ini mencangkup semua apapun yang diada-adakan oleh manusia dalam urusan beragama yang tidak ada dalilnya dalam syariat yang menunjukkan akan disyariatkannya hal tersebut. Ini adalah apa? Bid'ah. Baik dalam urusan akidah, misal mamanya bid'ah qadariyah, bid'ah yang menolak takdir. Ini enggak ada dasar, ini tidak ada dasar dalilnya sama sekali. Yang ada dalilnya malah justru wajib beriman kepada takdir. Kaum Jabriyah lawan dari faham Qadariyah. Kalau Qadariyah mengatakan manusia memiliki hak pilih sendiri, tidak ditentukan oleh Allah, sehingga mereka menolak takdir. Kalau Jabriyah, satu faham yang mengatakan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, manusia tidak memiliki kehendak. Ini pun batil, karena Allah menetapkan manusia memiliki kehendak. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, dan apa saja yang kalian kehendaki, tidaklah kalian menghendakinya kecuali Allah telah menghendakinya hal itu terjadi. Sehingga faham ini batil, karena tidak ada dasar dalil. Kaum apalagi Mu'tazilah, Sufiyah, ibadah ini ibadah itu yang mereka dadakan, di saat tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka hal itu adalah bid'ah. Dan semua bid'ah itu adalah dolalah. Kenapa dolalah? Karena hal itu dilarang dalam Islam. Kita disuruh mencukupkan diri dengan yang disyariatkan saja. Sampai sini bisa difahami? Nah, nanti akan kita baca ya, ikhwan. Tentang bid'ah itu ada dua, bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Sudah lewat atau belum ya pembahasannya? Belum ya? Yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita adalah bid'ah idhafiyah. Saya sebutkan dulu supaya nyambung contoh-contohnya. Bid'ah idhafiyah adalah sebuah bid'ah yang satu sisinya itu ada dasar dalam Islam, ada dasar dalilnya dalam Islam. Ya, tetapi sisi yang lainnya tidak ada dasar dalilnya. Ini bid'ah idhafiyah. Semisal seorang yang melakukan amalan biasa dikerjakan sama mereka, ya. Membaca la ilaha illallah, membaca subhanallah, Allahu akbar dan yang lainnya, itu semuanya satu persatunya ada dalilnya. Tetapi tata cara dan susunannya itu adalah bikinan mereka. Nah, dari sisi tata cara dan jumlah bilangan itu adalah letak bid'ahnya di situ. Sehingga yang tadinya ada dalilnya, dikarenakan ada campur tangan penambahan dari sisi tata cara dan bilangan serta modelnya dari mereka, maka hal ini pun menyebabkan yang tadinya disyariatkan menjadi bid'ah. Bisa difahami hadirin? Ya. Maka harus berhati-hati, karena ahli bid'ah itu pandai mencampur adukan antara al-haq dengan al-batil, agar supaya manusia tertipu disangka oleh mereka itu adalah sebuah yang hak, sebuah yang diajarkan. Adanya bacaan basmalah, ta'awud, adanya bacaan Al-Quran, bacaan tasbih, tahmid, takbir. Ternyata dari sisi lainnya ada penambahan dari diri mereka. Maka hal itulah yang menyebabkan amalan tersebut yang tadinya syar'i menjadi bid'ah. Ini harus diwaspadai ya. Yang akan kita baca di sini adalah sebuah amalan yang ada dasarnya dalam syariat, tetapi disebut sebagai bid'ah. Maka yang dimaukan dengannya adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Fa'amma, kita baca lagi. Maka adapun, ma lau aslan fi syar'i yadul alaih. Adapun, sesuatu yang, sebuah amalan, yang lau aslun, yang memiliki dasar, fi syar'i, dalam syariat, yadul alaih, yang menunjukkan akan tersyariatnya itu, ya, ada asalnya dalam syariat, falaysa bibid'atin syara'an, maka hal itu tidaklah disebut sebagai bid'ah secara syariat. Wan sumya bid'atun lughatan, dan jikalau diberi nama dengan bid'ah, maka itu adalah bid'ah secara bahasa. Jadi ada beberapa hal yang disebut dengan istilah bid'ah oleh para ulama, ya. Yani dalam hal ini contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah, beliau menyebutkan kalimat bid'ah terhadap amalan salat tarawih dengan berjamaah, disebut dengan lafaz bid'ah oleh beliau, dan beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka yang dimaukan oleh Umar bin Khattab dalam kalimat ini adalah bukan bid'ah secara syariat, tetapi bid'ah secara bahasa. Hukumnya bukan sesat, tetapi apa? Boleh, bahkan itu disyariatkan. Bagaimana kok, kenapa sesuatu yang disyariatkan kok dikatakan bid'ah oleh Umar? Inilah sebuah pertanyaan yang dimanfaatkan oleh al-bid'ah untuk memberikan syubhat bahwa bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Ternyata nih, contohnya Umar bin Khattab khalifah memiliki pemikiran bid'ah itu ada yang hasanah. Mereka numbang anget tahu bahwa ya, memanfaatkan ucapannya siapa? Ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di saat beliau mengatakan ada kalimat bid'ah, ni'matul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kita masuk sekarang ke keterangan demi keterangan tentang hal ini. Wahada makna ma warada min kalami ba'di salaf min qalihim fi ba'dil bid'ah. Dan inilah dia makna yang tersebut dari ucapan-ucapan sebagian para salaf, min qalihim, dari ucapan mereka tentang sebagian bid'ah, dengan ucapan ni'matul bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang dimaukan dengannya adalah bid'ah apa? Lughatan. Bagaimana kok difahami dengan bid'ah lughatan, tidak difahami dengan bid'ah secara syar'i? Kita baca kembali. Mithlu, contohnya, qalu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ucapannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Lamma jama'an nasa fi qiyam Ramadan ala imamin wahidin fil masjidi. وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه. Titik di situ. Kita terjemahkan dulu. Seperti ucapannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Lama jama' an-nas, tatkala beliau mengumpulkan manusia pada pelaksanaan qiyam Ramadan, yakni salat tarawih, ala imamin wahidin, pada satu imam dalam masjid. Wa kharaja wara'ahum, suatu hari Umar keluar menuju ke Masjid Nabawi dan melihat mereka semuanya salat tarawih berjamaah dengan satu imam sesuai dengan perintahnya Umar. Faqala, maka Umar mengatakan, ni'matul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini ucapan yang benar. Ucapan yang benar disandarkan kepada Umar. Sanadnya sahih ini. Umar mengatakan kalimat ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Pertanyaannya, apakah ini bid'ah secara bahasa? Sesuatu yang baru? Ya? Ataukah bid'ah secara syar'i? Sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam agama. Ini pembahasannya. Kalau sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya dalam agama, itu dolalah. Apakah Umar mengatakan sesuatu yang bid'ah dolalah sebagai kebaikan? Ini sebuah polemik pembahasan. Maka para ulama lebih dari zaman dulu sudah dijelaskan berulang kali tentang hal ini. Beliau mengatakan, lianna li salati tarawih jama'atan fi Ramadan aslun. Karena mengapa Umar mengumpulkan kaum muslimin dalam satu Masjid Nabawi dengan satu imam? Karena salat tarawih berjamaah dengan satu imam di bulan Ramadan itu memiliki asal, memiliki dasar. Asalnya memang ada dalam Islam seperti itu. Faqad sallallahu alaihi wasallam bin nasi fi Ramadan lailatain aw thalathan. Maka sungguh Rasulullah alaihi salatu wasallam telah melakukan salat dengan manusia di bulan Ramadan, yakni salatut tarawih, dua kali atau tiga kali. Thumma imtana'a, kemudian Rasulullah imtana'a, tidak mengerjakannya lagi. Kenapa? Khasyatan an tufrada 'alal ummah. Karena beliau di waktu itu merasa khawatir jikalau hal ini akan diwajibkan oleh Allah kepada umat ini. Fayajizun 'anil qiyami biha. Maka umat ini akan lemah untuk melaksanakan kewajiban salat tarawih dengan berjamaah di masjid. Karena itu Rasulullah meninggalkannya. Anda perhatikan di sini, ikhwan, supaya lebih jelas. Al-Syeikh Al-Albani dalam kitab beliau sifat salat tarawih, beliau sebutkan hal ini panjang lebar. Riwayat yang sahih di mana Rasulullah melakukan salat Ramadan, ini salat tarawih di bulan Ramadan pada malam-malam yang ganjil di 10 hari yang terakhir. Malam yang pertama malam 23, malam yang kedua 25, dan malam yang ke-27. Pada malam yang pertama Rasulullah melakukan dengan para sahabat yang di waktu itu ada di Masjid Nabawi. Semuanya menjadi makmumnya Rasul. Semuanya menjadi makmumnya Rasul. Yang menjadi imam siapa? Rasul. Dilakukan seperti sampai sepertiga malam yang pertama. Ini dia. Berita menjadi heboh di kalangan para sahabat bahwasanya tadi malam Rasulullah mengimami salat tarawih. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka melakukan salat tarawih sendiri-sendiri atau berjamaah tetapi terpencar. Satu imam dengan 3-4 makmum di sana pojok sana, satu imam dengan 3 makmum di sini, satu imam dengan 4 makmum, terpecah-pecah, terpisah, terpencar. Tidak dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam yang ke-25 para sahabat pun berdatangan jumlah lebih banyak. Rasulullah salat qiyamul lail sampai setengah malam. Ya. Kemudian pada malam yang ketiga Rasulullah melakukannya sampai menjelang waktu sahur. Di sini ikhwan rahimani wa jami'an, para sahabat begitu semangat untuk melakukan ibadah bersama Nabi. Ini dasar. Tetapi ketika malam yang berikutnya, manusia dalam keadaan penuh. Masjid Nabawi tidak menampung jumlah para sahabat Nabi. Sampai melebar keluar masjid. Menunggu Rasulullah SAW. Di waktu itu beliau mengimami salat isya. Beliau tahu para sahabat yang sudah berkumpul menunggu ditunaikan salat tarawih dengan berjamaah. Dan beliau akan menjadi imam. Tetapi di malam itu Rasulullah tidak keluar. Tetap tinggal di kamarnya Aisyah, di rumahnya Aisyah, dan melihat para sahabat dalam masjid sedang menunggu, tetapi Rasulullah tidak berkunjung keluar untuk mengimami solatnya di kamarnya Aisyah. Pada waktu subuh Rasulullah berceramah, lastu ghafilan ankum, aku tidaklah lalai akan keberadaan kalian di dalam masjid. Saya melihat kalian ada dalam masjid menunggu, tetapi saya khawatir kalau salat tarawih dengan berjamaah seperti ini akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apakah dibenarkan kekhawatiran ini? Ya. Karena apa? Di waktu itu masih ada wahyu. Di waktu itu masih ada nasi wa mansuh, ada yang terhapus, ada yang menghapus, ada yang berubah sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini dia. Dan Nabi kita adalah seorang yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Beliau khawatir kalau seandainya salat tarawih dengan berjamaah ini hukumnya fardu ain, maka sungguh akan menjadi berat bagi umatku. Maka beliau pun tidak mengerjakannya. Terus tidak dikerjakan. Kembali semula mereka salat masing-masing atau berjamaah namun terpencar. Satu imam dengan berapa jamaahnya. Begitu seterusnya. Sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pun tidak kunjung dilakukan salat tarawih dengan berjamaah satu imam. Kalau berjamaah dengan satu macam-macam imam, banyak imam, iya. Dilakukan berjamaah cuman imamnya banyak, imamnya mutafariqah. Terpencar banyak. Ya. Sampai wafatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, diangkatlah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Di zamannya Umar bin Khattab, beliau memiliki ijtihad sebagai khalifah memimpin negara di waktu itu. Beliau memberikan anjuran kepada para sahabat untuk mereka berkumpul dengan Ubay bin Ka'ab sebagai pemimpin atau sebagai salat, pemimpin salat atau yang lainnya, sahabat yang lainnya. Kemudian dilakukanlah salat berjamaah dengan satu imam di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apakah masih ada kekhawatiran akan diwajibkan? Tidak. Sepeninggal Nabi tidak ada wahyu lagi. Sepeninggal Nabi tidak ada lagi perubahan-perubahan apapun. Maka jikalau salat tarawih dilakukan di masjid dengan berjamaah satu bulan suntuk pun tidak akan ada kekhawatiran lagi kalau nanti akan diwajibkan. Maka Umar pun mengumpulkan kaum muslimin untuk salat tarawih dengan berjamaah dengan satu imam. Kemudian Umar melihat kaum muslimin melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh beliau. Beliau pun tersenyum. Kemudian mengatakan dalam sebuah lafaz, in kanat hadhil bid'ah, jikalau hal ini adalah hal yang baru, maka ini adalah sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bisa dipahami kalimatnya, kaum muslimin? Kenapa dikatakan oleh Umar bid'ah ini adalah yang baik? Karena Umar tahu bahwa ini ada dasarnya dalam Islam. Dan Umar tidak menambah-nambah sama sekali. Tidak menambah-nambah adanya apapun. Prakteknya sama dengan prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi tata cara, bilangannya, modelnya sama. Cuman menghidupkan satu sunnah yang dilupakan oleh manusia. Di zaman Nabi tidak dikerjakan terus-menerus karena memang masih ada kekhawatiran bahwa diwajibkan. Di zamannya Abu Bakar Siddiq, kebijakan beliau tidak dilakukan dengan berjamaah seperti dulu. Masih sama zaman dulu sehingga umat lupa. Ketika Umar mengajarkannya, kalau ini dikatakan sebuah hal yang baru, ini adalah hal yang baru, yang baik. Bahasa Arabnya, in kanat hadihil bid'ah, fahadihya bid'atun hasanah, ni'matul bid'ah hadihi. Jikalau ini adalah bid'ah, maka ini adalah ni'mat. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka dengan ini jelaslah bahwa yang dimaukan oleh Umar dengan kalimat ni'matul bid'ah hadihi adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara apa? Syar'i. Bisa difahami hadirin? Kama anna, sebagaimana juga bahwasanya amala Umar Khattab radhiyallahu an wal khulafai rasyidun jami'an la yasih li ahadin an yastadilla bihi ala ihdathil bid'i wa istihsaniha mithlu salati tarawih jama'atan fi ramadhan wa mithlu jami'il mushafi alladhi kana maktuban fi ahdi nabi alaihi salatu wassalam illa annahu kana mufarraqan wa lam yakun majmu'an fi mushafin wahidin fa jama'a fi ahda fa jami'a fi ahdi Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an hina sahal al-qatl fi al-qurra hina isharu al-qatl fi al-qurra'i fi mawqi'at al-yamamah ma'a Musaylimah al-Kadzdzab. Kemudian antum pahami kalimat ini dengan baik, sesungguhnya anna amala Umar, sesungguhnya perbuatannya Umar yang mana yang mengatakan ni'matul bid'ah hadihi wal khulafa rasyidun jami'an, dan sesungguhnya perbuatan khalifah ar-rasyidun semuanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali la yasih, tidaklah dibenarkan. La yasih artinya tidaklah dibenarkan li ahadin untuk seseorang an yastadilla bihi digunakan sebagai dalil. Tidak boleh bagi seseorang untuk menggunakannya sebagai dalil ala ihdathil bid'ah istahsaniha, untuk mengada-adakan sesuatu yang bid'ah dan menganggap baik terhadap bid'ah tersebut. Anda perhatikan di sini, Ikhwan. Perbuatannya Umar, perbuatannya Abu Bakar, perbuatannya Uthman, yang mana di situ ada beberapa hal-hal yang digunakan oleh al-bid'ah sebagai contoh adanya bid'ah hasanah. Hal ini tidaklah diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat seorang mengadakan bid'ah dan mengatakan baik terhadap sesuatu yang bid'ah. Dengan alasan, saya ikut-ikutan Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadihi. Diterapkan kalimatnya Umar kepada kalimat kepada bid'ah yang lainnya. Itu tidak boleh. Contohnya, dengan contoh lebih jelas. Contohnya kata beliau adalah mithlu salati tarawih, salat tarawih jamaatan fi ramadhan, sudah lewat tadi pembahasannya. Wa mithlu jami'il mushaf, Contoh berikutnya adalah pengumpulan mushaf alladhi kana maktuban fi ahdi nabi, yang dulu sudah tertulis mushaf dalam lembaran-lembaran di zaman nabi, illa annahu mufaraqan, namun di waktu itu masih terpecah-pecah atau terpisah-pisah, walam yakun majmu'an, dan belum terkumpul dalam satu mushafin wahidin, dalam satu mushaf. Fajumi'a, maka dikumpulkanlah mushaf tersebut menjadi satu, fi ahdi Abi Bakar, di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hina saharul qatlu, ketika bergelak peperangan, sahara yakni terbunuhnya banyak di antara para qurra penghafal Quran, fi mawqi'atil Yamamah, di dalam peperangan Al-Yamamah bersama melawan Musailamatul Kadzab, melawan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai apa? Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimani warun jami'an, perhatikan ke sini kisah tentang hal ini. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam sudah ada penulisan Al-Qur'an. Begitu Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, maka beliau memerintahkan kepada sahabatnya, di antaranya Zaid ibn Thabit yang dikenal dengan julukan Katibul Wahyi, penulis wahyu, dimlakkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul, kemudian Rasulullah hafal, kemudian Rasulullah membacakannya, mengimlakkan kepada Zaid ibn Thabit untuk menulisnya, sehingga penulisan Al-Qur'an itu sudah ada dari semenjak zamannya siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada, bukan tidak ada, sudah ada. Sehingga para sahabat yang di waktu turunnya ayat itu tidak sempat mendapatinya, mereka bisa membacanya. Ini barusan turun ayat, ini baca, ini baca, ini baca. Mereka pun menghafal, menghafal, menghafal. Dan urutan ayat serta urutan surat juga sudah ada dari Nabi alaihissalatu wassalam. Sudah ada. Cuman apa? Sepeninggal Nabi atau di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, penulisan Al-Quran itu masih mufarraqan, masih terpisah-pisah. Di pelepah-pelepah kurma, di kertas-kertas, di kulit-kulit, di kain-kain, masih terpisah-pisah. Para sahabat menghafalkannya. Ya. Menghafalkannya dalam dada-dada mereka, tersimpan dalam dadanya si fulan, hafal si fulan hafal surat ini, dan sebagainya. Sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam, muncul berbagai macam fitnah, para al-mutanabbi'un, orang-orang yang mengaku Nabi, seperti Musailamah al-Kadzab, orang-orang yang mani'uz zakat, yang tidak mau memberikan zakat, muncul di zamannya Abu Bakar Siddiq, fitnah murtadin, orang-orang yang murtad, yang terjadilah pergolakan perang demi perang di zaman itu. Nah, di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an didapati di saat perang Al-Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, para penghafal Al-Qur'an banyak yang terbunuh. Ide pertama dicetuskan oleh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ini ide pertamanya dicetuskan oleh Umar. Umar di waktu itu belum sebagai khalifah. Khalifahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka Umar menyampaikan ide itu kepada Abu Bakar Siddiq, bahwa melihat kondisi yang ada, banyaknya penghafal Al-Qur'an yang terbunuh dalam perang, nanti kalau seandainya para penghafal Al-Qur'an ini sudah habis, mau bagaimana umat setelahnya? Siapa lagi yang akan bisa mengajarkannya? kaum muslimin tersebar ke arah barat, ke arah timur, menaklukkan banyak sekali. Bagaimana menyebarkan Al-Quran? Maka Umar memiliki ide untuk mengumpulkannya dalam satu mushaf. Awal mulanya Abu Bakar Siddiq tidak setuju. Abu Bakar Siddiq mengatakan seperti ucapannya Yazid bin Thabit, "Ataf'al ma lam yaf'al nabi atau kama qal, apakah engkau akan melakukan yang tidak dilakukan oleh nabi?" Nah ini. Tetapi Umar selalu memberikan pandangan-pandangan kemaslahatan-kemaslahatan lebih besar. Dan juga di zaman Nabi sudah ditulis bukan hal yang bid'ah. Maka Umar pun memahami, bisa memahamkan kepada Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pun menyetujuinya. Terus siapa yang menulis? Yang menulis adalah seorang kepercayaannya Nabi. Yang sudah diperintahkan untuk menulis di zaman Nabi. Sahabat Zaid ibn Thabit dan beberapa sahabat yang dipilih untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Datanglah beliau berdua, disebutkan riwayatnya dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam Al-Imam Ibn Rajab. Datanglah beliau berdua kepada Zaid bin Thabit, mengemukakan tentang ide itu. Zaid bin Thabit pertama kali tawakkafa Zaid. Zaid tidak mau melayani hal itu. Zaid bertawakuf, diam. Saya mengatakan, aturidan yang taf'ala, apakah kalian berdua ingin melakukan sesuatu syai'an lam yaf'alun nabi, yang Rasulullah tidak melakukannya? Tetapi Abu Bakar dan Umar berusaha memahamkan, ini kemaslahatan bagi umat. Kemudian Zaid bin Thabit pun kemudian memahami hal itu. Mulailah bekerja Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran dari berbagai macam sumber. Jadilah terkumpul menjadi satu mushaf Al-Quran itu. Bisa dibahami hadirin? Nah, beberapa al-bid'ah menjadikan hal ini sebagai contoh bid'ah hasanah. Ha, ini kan bid'ah hasanah. Dulu zaman Nabi belum ada mushaf satu buku belum ada. Kemudian diada-adakan oleh Abu Bakar dan Umar. Nah, ini berarti kan bid'ah mbok. Nah, ini adalah contoh bid'ah hasanah. Kata beliau, sudah kita baca tadi, perbuatannya khalifah ini tidak boleh digunakan oleh orang lain untuk membikin bid'ah atau menganggap baik terhadap sebuah bid'ah. Enggak boleh. Ini khalifah. Terdapat nas tersendiri. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafai rasyidil mahdiyin. Mereka khalifah. Adapun kalian siapa? Bukan siapa-siapa. Yang dimaukan oleh mereka, mereka mau mencatut ucapannya Umar bin Khattab terhadap salat tarawih berjamaah. Ni'matul bid'ah hadihi. Ini ada bid'ah yang baik bok. Umar yang mengatakan. Berarti tidak semua bid'ah itu dolalah. Kalau ditanyakan lah bid'ahmu main apa orang? Oh yuk hasanah ini. Ni'matul bid'ah juga. Enak teman. Kayak Umar saja kamu. Nah. Mereka hendak seperti itu dalam membuat sebuah syubhat kepada umat. Saya mesin bisa dipahami hadirin. Sehingga perbuatannya Umar, perbuatannya Abu Bakar Siddiq mengumpulkan satu mushaf, ini bukanlah bid'ah. Dolalah. Kalau yang dikatakan bid'ah adalah bid'ah lughatan. Secara apa? Bahasa. Kenapa? Aslinya ada di zaman Nabi. Penulisan itu sudah ada. Aslinya sudah ada. Fakat ya kawan. Bisa difahami? Yang berikutnya kita baca. وكذلك جمع تلك المصحائف التي كانت مجموعة في عهد أبي بكر وبقيت في عهد عمر بن الخطاب فجمعها عثمان في مصحف واحد لأن عمل الخلفاء الراشدين سنة بالناس الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي من حديث عباد بن سارية وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فهذا صريح في أن عملهم سنة وليس ببدعة. وكذلك demikian juga jamotika tilka suhaif, pengumpulan lembaran-lembaran itu yang ada terkumpul di zamannya Abu Bakar Siddiq dan terus ada terkumpul di zamannya Umar bin Khattab. Fajama Uthman fi mushafin wahidin, maka Uthman mengumpulkannya dalam satu mushaf, mencetaknya dalam satu mushaf. Ini pun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah bagi ahli bid'ah untuk membenarkan bid'ahnya mereka. Kenapa demikian? Lianna amala al-khulafai rasyidin, dikarenakan perbuatan khulafai ar-rasyidin adalah sunnah. Dengan nas hadith alladhi rawahu Abu Daud Tirmidzi, yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, min hadith Irbad bin Sariyah, dari hadith Irbad bin Sariyah, wafihi, di dalamnya terdapat ucapan Nabi terhadap para sahabatnya, fa'innau ma'ishu minkum ba'di, barang siapa yang hidup di antara kalian wahai para sahabatku, fasyara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Fa'alaikum sunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan juga berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, min ba'di, setelahku. Fahada sarihun, maka ini adalah sebuah kalimat yang sangat jelas dari Nabi, fi anna amalahum, bahwa perbuatan para khulafa ar-rasyidun adalah sunnah, walaysa bibid'ah, bukan sebagai bid'ah. Bisa diikuti? Faham ya insyaAllah? Anda perhatikan ke sini. Yang dimaukan dengan pembahasan yang terakhir tentang Uthman adalah Uthman ibn Affan di saat itu menjadi khalifah yang ketiga, mengumpulkan umat pada satu mushaf. Karena di waktu itu Al-Quran, cara membacanya itu macam-macam. Dengan kabilah-kabilah yang berbagai macam mereka masing-masing. Al-Qurannya sudah menjadi satu, tetapi berbagai macam cara dalam membacanya. Adanya perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan itu sangat berbahaya sekali. Maka Uthman bin Affan memiliki ijtihad untuk dihilangkan yang lainnya dan dimunculkan satu Al-Quran yang sama dimanapun ada. Yang lainnya dihilangkan. Yang ada adalah Al-Quran yang jenis ini. Al-Quran yang dimunculkan oleh Uthman sehingga terkenal dengan Al-Quran Uthmani. Sehingga kaum muslimin sedunia membaca Al-Quran, Al-Quran Uthmani yang sekarang ini ada. Dalam apa? Dalam rangka kemaslahatan agar umat jangan berpecah belah dalam permasalahan Al-Quran. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Dasarnya jelas. Wa ta'simu bi'abli jami'an, dan yang lainnya. Berpegang teguhlah kalian semuanya. Jangan bercerai-berai. Berpegang teguh di atas tali Allah, itu Al-Quran, dan jangan cerai-berai. Maka beliau melihat potensi adanya celah untuk cerai-berainya kaum muslimin dalam perihal Al-Quran, maka yang lainnya diidam, yang lainnya dihilangkan oleh Uthman bin Affan, dan dimunculkan mushaf yang disetujui oleh beliau sebagai khalifah di waktu itu, mushaf Uthmani. Yang seperti ini apakah bid'ah? Jawabannya tidak. Beberapa orang mengatakan ini bid'ah. Ini contoh bid'ah hasanah. Ini tidak. Ini sunnah khalifah. Bukan bid'ah. Dari nama, dari mana kalimat ini? Perbuatannya khalifah itu kok sunnah? Dari lafadz Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidil mahdiin. Wajib ini mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Berarti perbuatannya khalifah itu sunnah, bukan bid'ah. Sampai sini bisa difahami hadirin? Adzan jam berapa? Jam 12. Ini sudah kurang 10, Mas. Batunya ketambahan ini mungkin. Batunya Pak ketambahan. Biasa 2 ini dikasih 4 sama Bu Bet mungkin. Kita masuk ke pembahasan yang akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Taksimul bid'ati, pembagian bid'ah. Ila bid'atin hakikiyatin wa bid'atin idhafiyatin. Pembagian bid'ah kepada bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Nah, sebelum kita lanjutkan, anda perhatikan terlebih dahulu. Bid'ah itu pembagiannya macam-macam. Ya, ada bid'ah hakiki, bid'ah idhafi, ada. Ini pembahasan pembagian bid'ah menjadi dua seperti ini adalah pembahasannya para ulama ahli sunnah. Ada juga pembagian bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Atau pembagian mahmudah dan madzmumah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela. Ini pembagian bukan ahlu sunnah yang membagi, tetapi ahlu bid'ah yang membaginya. Nanti ada pembagian bid'ah menjadi dua lagi. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya dan bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya. Ada juga pembagian bid'ah lagi. Bid'ah amaliyah, bid'ah ucapan, dan bid'ah itikadiyah. Semuanya dibahas oleh para ulama, kecuali pembagian yang bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Itu pembagian dhalalah. Karena semua bid'ah adalah dhalalah. Tidak ada yang baik sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kullu bid'atin dhalalatun. Semua yang bid'ah adalah apa? Sesat. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan bulan depan. Bulan depan belum Ramadan. Belum ya? Ya, mudah-mudahan bisa kita datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.